de ampun siyo dong kirim pesan salam kenal patoran semua. Kalau goyang to belo dong paling sana, paling sana kalau goyang to belo. Kalau belum tahu mari gabung coba dulu, satu kali coba nanti mau ulang. Sorang sesenang sotara mau pulang, sama-sama goyang ke kiri dan kanan, maju ke muka mundur ke belakang. Komando mari torang iko kas tunjuk gaya dan goyang to belo. Sibu-sibu angin batiup dari kota Ambon, kas tau bersama basudara di to belo. Lewat lagu yang dong kenal deng hiyo ko to belo, yang baru dong bikin sama deng bapoco-poco. Oke banyak berbasudara semua yang suka si kenal to belo pun go. Saudara katong jaga bye-bye siyo. Saudara katong jaga bye-bye.